لله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. قال الحديث الرابع والثلاثون حديث yang ke-34 قال رحمه الله نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan afwin, dengan maaf, hamba tersebut menjadi pemaaf, illa izan, kecuali menjadikan kemuliaan bagi orang tersebut. Wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan tidaklah seseorang tawadhu karena Allah kecuali illa rafa'ahullah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dan meninggikan derajat orang tersebut. Qala rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Qala rahimahullah hadal hadithu ihtawa ala fadli sadaqati wal afwi wat tawadhu'i. Hadis ini mengandung mencakup atas keutamaan sedekah. Demikian juga mengandung keutamaan memberi maaf dan juga keutamaan tawadhu, merendahkan diri karena Allah, rendah hati karena Allah. Qala wa bayanu samaratiha al-ajilati wal-ajilah. Demikian juga hadis ini mencakup penjelasan tentang buah dari buah sedekah, buah dari buah memberi maaf, buah dari buah rendah hati karena Allah, buah hasil al-ajilah yang segera di dunia, wal-ajilah buah dan hasil di akhirat. Wa anna kullama yatawahhamu al-mutawahhimu min naqsi sadaqati lil mal, dan sesungguhnya semua apa yang difahami oleh orang-orang yang mutawahhim, orang yang ragu, orang yang bimbang, orang-orang yang salah memahami dengan pemahaman yang salah dari apa berkurangnya dari sedekah itu mengurangi harta. Naqsus sadaqati lil mal, berkurangnya sedekah untuk harta, sedekah mengurangi harta. wa munafatil afi lil izzi, dan memberi maaf ini menghilangkan kemuliaan, menjadikan kemuliaan seseorang, kewibawaan seseorang hilang. Wa tawadu'i lirrif'ah, demikian juga orang-orang yang bimbang, yang ragu, yang salah dalam memahaminya, memahami tawadu itu mengurangi kedudukan seseorang, ketinggian kedudukan seseorang. Wahmun ghalitun wa dhannun mukhti'un, ini adalah waham, kebimbangan. Jadi waham, di sana ada wahmun, ada dhannun, ada syakun. Wahmun ini kebimbangan yang tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Dhannun biasanya dengan dhannur rajih, persangkaan yang mayoritasnya benar. Persangkaan apa? Yang mendekati kebenaran. Ini kata beliau, wahmun ghalitun. Ini waham yang ghalita, yang salah. Wa dhannun mukhti'un, dan persangkaan yang salah. Bahwa pendapat yang mengatakan bahwa sedekah mengurangi harta, ini pemahaman yang salah. Ini kebimbangan yang salah dan persangkaan yang keliru. Demikian juga memberi maaf itu bisa menghilangkan kemuliaan seseorang. Ini juga pemahaman yang salah. Ini persangkaan yang keliru. Demikian juga rendah hati atau merendahkan diri itu bisa menghilangkan ketinggian kedudukan seseorang. Ini adalah pemahaman yang salah. Ini persangkaan yang keliru. Qala fas-sadaqatu la tunqisul mal, maka sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Kenapa? Li'annahu law furidha annahu naqsun min jihatin. Kalau seandainya iya, sedekah itu menjadikan harta berkurang. Annahul mal, harta itu berkurang min jihatin, dari satu sisi hartanya berkurang. Faqad zada min jihatin ukhar, maka sungguh harta ini bertambah dari sisi-sisi yang lain. Satu sisi berkurang, tapi sisi-sisi yang lain, sisi yang banyak, ini apa? Bertambah. Fa inna sadaqata tubariku fil mal, dikarenakan sedekah mendatangkan berkah pada harta. Jadi kalau harta itu disedekahi, harta itu berbarokah. Barokah itu apa? Barokah itu apa, Sam? Barokah itu apa? Apa, Dar? Apa, Mas Teguh? Kebaikan yang terus menerus, bahkan apa? Berkembang dan bertambah. Harta itu apa? Terus baik dan berkembang. Ini berbarokah. Jadi kalau harta itu dikeluarkan sedekahnya, Apakah sedekah yang wajib berupa zakat ataukah sedekah yang mustahab berupa infak yang lain pada jalan kebenaran dan kebaikan, maka harta itu akan diberkahi. Wa tadfa'u anul afati, demikian juga sedekah ini akan menolak afat, musibah, bencana yang akan menimpa kepada harta. Mungkin apa? Hilang. Mungkin apa? Terbakar. Mungkin apa? Kena bencana yang lain. Bisa dicuri orang. Atau bahkan lupa hingga apa? Hilang. Dengan sedekah, apa? Terjaga dari itu semua. Wa tunammihi, bahkan apa? Sedekah ini menjadikan harta berkembang biak. Menjadikan harta apa? Berkembang biak. Semakin banyak dan semakin besar. Wa taftahu lil mutasaddiqi min abwabir rizqi wa asbabiz ziyadati umuran ma taftahu ala ghairihi. Dan sedekah membuka bagi orang-orang yang mengeluarkannya, lil mutasaddiq, sedekah membuka bagi orang-orang yang mensedekahkan hartanya dari pintu-pintu rizki. Jadi sedekah apa? Membuka pintu-pintu rizki, bukan hanya satu pintu, tapi abwab, pintu-pintu rizki. Yang rezeki pintunya bukan hanya satu. Pintunya apa? Banyak. Wa asbabiz ziyadati, demikian juga akan membuka sebab-sebab bertambahnya harta. Umuron, dengan perkara-perkara, dengan sebab-sebab, dengan pintu-pintu, ma tuftahu ala ghairih, yang tidak dibukakan atas selainnya, selain harta yang disedekahi tersebut. Betapa besar apa manfaat dan guna dari sedekah. Satu sisi berkurang, mungkin penghasilannya satu bulan 10 juta, disedekahkan 1 juta, iya berkurang 1 juta. Tapi dari sisi yang lain, ini satu sisi saja. Sisi yang lain apa? Menjadi hartanya diberkahi. Yang kedua, terjaga dari kerusakan, musibah dan bencana. Yang keempat, menjadikan harta itu berkembang. Yang kelima, membuka pintu-pintu rezeki dan sebab-sebab bertambahnya rezeki tersebut. Ada beberapa sisi apa bertambah dan berkembangnya harta dengan sebab sedekah. Fahal yuqabilu dzalika an-naqsu ba'dha hadhihi ath-thamaratil jalilah, maka apakah berkurangnya harta, nominal harta itu berkurang, itu bisa sebanding dengan sebagian buah dan manfaat dari sedekah yang mulia ini? Apakah sebanding? Berkurang nominal harta yang dia miliki. Tapi dari sisi yang lain, apa? Berkembang, bertambah, diperkai, dijaga dari kerusakan dan musibah. Apakah satu sisi ini bisa sebanding dengan sisi-sisi yang mulia tadi? Jawabannya apa? Tidak sebanding. Fas-sadaqatu lillah allati fi mahalliha la tanfudul mala qat'an wa la tanqusuhu binasin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil musyahadati wa tajribatil ma'lumah wa hadha kulluhu siwa mali sahibihi mali sahibiha indallahi minat thawabil jazil wal khairi wal rif'ah. Maka sedekah karena Allah, sedekahnya apa? Lillah, membantu untuk fakir miskin, lillah, membantu untuk dakwah, lillah, membantu untuk membangun jalan, lillah, karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin mendapatkan kedudukan ataupun pangkat. Itu sedekah lillah. Demikian juga sedekah yang diwajibkan karena Allah, zakat, zakat mal. Fi mahalliha, yang sedekah itu pada tempatnya, pada kebajikan. La tanfudul mala qat'an, maka sedekah ini tidak mengurangi harta qat'an secara pasti. Wala tangkusuhu, dan tangkusuhu wa tanfudhu maknanya hampir sama. Nafada menjadikan habis, tangkusuhu menguranginya. Jadi sedekah itu tidak menjadikan harta itu habis. Sedekah itu tidak menjadikan harta itu berkurang. Apa dalilnya? Nasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan nas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Nabi mengatakan apa? Ma naqasat sadaqatun min malin. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Dengan jelas Nabi mengatakan seperti itu. Yang pertama, yang kedua, bil musyahadat, dengan apa? Sesuatu yang bisa kita saksikan, dengan kenyataan yang bisa kita lihat. Wa tajribatil ma'lumah, dengan apa? Sudah teruji. Sudah apa? Teruji. Ma'lumah, yang ini diketahui. Ini semuanya siwa, selain mali sahibihi, apa yang diperuntukkan bagi pemiliknya, pemilik sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, minas thawabil jazil, dari pahala yang besar, melimpah, wal khair, dan kebaikan, war rif'ah, dan ketinggian kedudukan. Di dunia, apa? Mendapatkan kebaikan yang banyak. Di akhirat, al-mutasaddiq, orang yang bersedekah, mendapatkan pahala yang melimpah. Demikian juga mendapatkan kebaikan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sedekah. Sehingga ini semua memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk semangat bersedekah, untuk senang berinfak, senang membantu dakwah. Kenapa? Karena itu semua adalah jalan kebajikan yang akan memberikan manfaat kepada harta dan kepada pemiliknya. Qala rahimahullah, wa amal afu an jinayatil musiina bi aqwalihim wa af'alihim. Adapun memberikan maaf dari jinayat, perbuatan kriminal, kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat jelek, bi'akwalihim dengan perkataan mereka, wa'af'alihim dan perbuatan mereka, memberikan maaf kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Baik perbuatan jelek itu berupa ucapan, mungkin mengolok-olok, mungkin menuduh, atau yang lainnya. Demikian juga dengan perbuatan, mungkin apa? Memukul, menendang, menjewer, atau yang lainnya. Fala yatawahamu minhu dhul, bal hadha ainul izz. Maka tidaklah kehinaan, kerendahan itu menjadi apa? Tawahum, menjadi waham, menjadi salah dalam memahami memberikan maaf tersebut. Bahkan memberikan maaf itu adalah ainul izz, itulah zat kemuliaan, itulah kemuliaan yang sebenarnya. Orang yang mulia, orang yang memberikan maaf. Fa innal izza huwa rif'atu 'inda Allah wa 'inda khalqih. Sesungguhnya al-izz, kemuliaan, kewibawaan adalah kedudukan di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Jadi orang itu dikatakan mulia, mulia di sisi Allah dan mulia di sisi makhluk-makhluk Allah. Ma'al qudrati 'alal qahril khusum wal a'da. Bersamaan orang ini mampu untuk mengalahkan lawannya, untuk mengalahkan musuhnya, mampu. Baik dengan perkataan ataupun di depan hakim ataupun di depan pengadilan, dia mampu untuk apa? Mengalahkan tindak kejelekan yang dilakukan oleh orang yang berbuat jelek tadi. Dia mampu untuk membalasnya. Dia mampu untuk apa? Menghukumnya. Tetapi dia tidak melakukan. Justru dia memberikan maaf. Justru dia memberikan apa? Maaf. Wa ma'lumun ma yahsulu lil 'afi minal khairi was-sana'i 'indal khalq. Dan maklum, diketahui, suatu yang sudah teruji, apa yang didapatkan oleh orang yang memberi maaf dari kebaikan dan pujian di sisi makhluk. Oh, orang itu pemaaf loh. Dia mudah memberikan kelonggaran kepada orang lain. Dia bukan pendendam. Dia bukan pembalas. Dia itu pemaaf. Di sisi makhluk apa? Dia orang yang terpuji. Wangkila bil aduwi sadiqan. Hingga apa? Berubahlah musuh menjadi teman. Kenapa? Karena diberi maaf. Wangkila bin nasi ma'al afi. Dan berubahnya manusia bersama orang yang memberi maaf. Tadinya sangat benci, berbuat jelek. Ketika diberi maaf, dia apa? Menjadi teman. Dia menjadi baik. Qala wa nusratihim lahu bil qawli wal fi'li ala khasmihi. Bahkan mereka akan memberikan pertolongan kepada orang yang beri maaf tadi dengan perkataan dan perbuatan atas siapa? Lawan ataupun musuhnya. Wa mu'amalatillahi lahu min jinsi amalih. Dan mu'amalah Allah, perlakuan Allah kepada makhluk itu sama sejenis dengan perlakuan makhluk kepada selainnya. Maka Allah mengatakan apa? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak kasih sayang, dia tidak disayangi. Karena al-jaza' min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan amalannya. Kalau manusia itu berbuat baik, maka dia akan diperlakukan dengan baik oleh Allah. Kalau orang ini memberikan maaf kepada orang lain, maka Allah pun akan berikan maaf kepadanya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Kalau berprasangka baik kepada manusia, maka apa? Allah pun akan berbuat baik kepadanya. Fa inna man afa an ibadillah, maka sungguhnya barang siapa yang berikan maaf dari kejelekan hamba-hamba Allah, afallahu anhu, Allah akan berikan maaf kepada orang tersebut. Yang kita sadar, kita tahu bahwa semua kita banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, yang senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-mutawadhi'u lillahi wa li'ibadihi yarfa'uhu Allahu darajat. Demikian juga orang-orang yang tawadhu' karena Allah, orang-orang yang rendah hati karena Allah, merendahkan diri karena Allah, demikian juga li'ibadih, rendah hati kepada manusia, tidak sombong, tidak bangga diri, tidak meremehkan orang lain, tidak merendahkan orang lain. Dan merendahkan orang lain itu bisa dengan apa? Perkataan. Bisa pula dengan apa? Perbuatan. Dengan perkataan meremehkan, menghinakan. Dengan perbuatan bisa dengan apa? Dengan perbuatan dia meremehkan dan merendahkan orang lain. Kelihatannya diam, tapi apa? Dia tidak memperhatikannya. Maka orang yang tawadhu karena Allah, tawadhu kepada hamba-hamba Allah, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut, darajat, dengan beberapa derajat. Fa innallaha dzakara rif'ata fi qaulih, maka sungguhnya Allah menyebutkan ketinggian kedudukan mereka pada firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina uutul 'ilma darajat. Allah mengangkat, meninggikan kedudukan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian, darajat, dengan beberapa derajat tingkatan kedudukan. Sungguh kebaikan yang besar dan kebaikan yang banyak Allah berikan kepada para pemaaf dan orang-orang yang tawadhu karena Allah, orang-orang yang tawadhu kepada hamba-hamba Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang gemar bersedekah dengan segala macam sedekah. Demikian juga semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang suka memberi maaf dan tawadhu, rendah hati kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.